Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu, para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diberikan kebugaran, kesehatan, dan semoga kita senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dunia dan akhirat kita, dan semoga waktu kita adalah waktu-waktu yang barokah, yang penuh dengan kebaikan, dari satu kebaikan ke kebaikan yang lainnya. Dan kita masuk pada hari keempat dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa tidak lupa untuk muhasabah, evaluasi apa yang telah kita lakukan selama 3 hari yang telah lalu. Karena detik-detik di bulan Ramadan adalah waktu yang sangat berharga, sehingga jangan sampai kita keluar dari Ramadan dalam keadaan tidak memiliki simpanan yang bermakna saat kelak nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, kita masuk pada bab yang keempat sebagaimana sesuai dengan harinya, yaitu dari kitab Fadailul Quran Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala, yaitu al-khawfu ala man lam yafhamil Quran ay yakuna minal munafiqin. Menumbuhkan rasa takut, kekhawatiran yang tidaknya dimiliki oleh orang yang mereka tidak memahami Al-Quran. Seandainya dia termasuk di antara deretan orang-orang munafik. Munafik adalah orang yang mereka idharul Islam wa ibtanul kufri. Munafik adalah orang yang mereka itu menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Sehingga umpahirnya adalah dia muslim, karena dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan dia melakukan kegiatan-kegiatan yang bersama dengan kaum muslimin. Akan tapi batinnya adalah kafir. Sehingga di akhirat kelak, tempat yang akan ditempati orang-orang munafik sama dengan orang kafir, bahkan lebih rendah. Allah katakan, innallaha jami'ul munafikina wal kafirina fi jahannama jami'an. Sesungguhnya Allah SWT mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di satu lembah jahannam. Bahkan lembahnya orang-orang kafir lebih rendah, lebih bawah. Bahkan lembahnya orang-orang munafik lebih bawah. Yang Allah SWT katakan, innal munafikina fi dzarkil asfal minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di keraknya api neraka. Dan ini sangat wajar, karena bahaya kejahatan dan bahaya orang-orang munafik dibandingkan orang kafir lebih berbahaya dibandingkan orang kafir. Orang munafik lebih berbahaya, karena dia adalah musuh dalam selimut, sedangkan orang kafir dia musuh di luar pagar. Kemudian orang-orang munafik, di antara perbedaannya dengan orang-orang mukmin, namanya orang mukmin zahiran wa batinan, dia beriman kepada Allah taala. Dia orang yang telah ridha Allah sebagai Rabb sesembahnya, kemudian Islam sebagai agamanya, dan ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul utusan Allah taala. Sehingga hatinya ada semangat. Ada semangat beribadah kepada Allah, ada semangat untuk memahami ajaran Islam, ada semangat untuk mencintai dan mengikuti nabinya Rasulullah SAW. Beda dengan orang munafik. Orang munafik hatinya itu asalnya adalah kafir, hanya menampakkan keislaman. Sehingga dikatakan munafik. Orang munafik ini, karena memang dia juga tidak ada keridhaan Allah sebagai Rabb sesembahnya, tidak ada keridhaan Islam sebagai agamanya, tidak ada keridhaan terhadap Nabi sebagai utusan Allah Ta'ala, maka seandainya mereka beribadah kepada Allah karena bersama-sama dengan muslimin, dia menampakkan keislamannya, maka ibadahnya itu dibangun dengan rasa malas. Tidak dengan muslimin, memiliki semangat. Karena muslimin adalah sangat mencintai Allah. Waladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dia memiliki semangat baca Quran, semangat itu salat, semangat taat, semangat untuk beragama. Memiliki semangat untuk menghidupkan agama Allah Ta'ala. Tapi orang munafik lain. Orang munafik itu, mereka hatinya sama sekali gak ada kecintaan kepada Allah SWT. Sehingga seandainya mereka beribadah kepada Allah juga, itu malas, penuh dengan kemalasan. Dia hanya ingin menampakkan kepada manusia, kami sama dengan kalian wahai muslimin. Sehingga saat-saat yang paling malas dalam beribadah itu bagi orang munafik ketika tidak dilihat oleh manusia. Karena mereka background-nya atau basic ibadahnya itu yura'unan nas, ingin dilihat oleh manusia. Sehingga wa'idha qawmu ila salati qawmu kusala, seandainya mereka harus salat, berdiri dengan penuh rasa malas. Karena tidak ada kecintaan kepada Allah SWT. Demikian pula berkaitan dengan semangat untuk memahami ajaran Islam. Orang mukmin, orang yang mencintai Allah, orang yang pengin taat kepada Allah, orang yang pengin betul-betul berjalan di atas agamanya, bagaimana 24 jam itu adalah saat untuk taat kepada Allah Ta'ala, karena surganya adalah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwasanya salatnya, ibadah korbannya, hidupnya yang 24 jam sampai akhir kematiannya, akhir kehidupannya itu kematiannya, itu semata-mata hanya dipersembahkan untuk Allah Rabbul Alamin. Sehingga dia atau orang mukmin ini memiliki semangat yang besar memahami agama Allah Ta'ala, agar dia betul-betul bisa menjadikan 24 jam waktunya itu bisa dalam rangka mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mentaati Allah itu membutuhkan ilmu. Dan ilmu itu didapatkan dengan cara dia belajar. Sehingga dia punya semangat untuk ya ini mempelajari, untuk belajar agama ini. Innamal ilmu bita'alum, sungguhnya ilmu itu didapatkan dengan cara belajar. Dan ilmu itulah kunci pemahaman tentang agama ini. Maka orang-orang mukmin, orang-orang memiliki semangat untuk mewujudkan agama Allah Ta'ala. Semangat untuk benar-benar dia memahami agama supaya bisa mewujudkan ibadah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, bapak-bapak ibu, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah, beda dengan orang munafik yang mereka itu gak punya semangat beribadah kepada Allah. Kalau bisa itu bahkan kalau perlu pengennya itu gak beribadah kepada Allah, gak ada semangat untuk menghidupkan ajaran Islam, maka tidak punya semangat pula untuk memahami agama ini. Tidak punya semangat pula memahami agama ini. Beda dengan orang mereka pengen mewujudkan. Setiap orang yang punya semangat mewujudkan sesuatu, pasti dia pengen menguasai ilmunya. Karena ilmu itulah kunci untuk bisa mewujudkan sesuatu tersebut. Disinilah, hendaknya orang yang mereka tidak memahami Al-Quranul Kirim, dia mengkhawatirkan dirinya kalau dia termasuk orang munafik. Sehingga seorang muslim, hendaknya dia betul-betul, dia berusaha untuk membekali dirinya dengan pemahaman agamanya. Beliau bawakan beberapa nas Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Lihat sekali lagi, beginilah para ulama dalam menuntun kita beragama. Senantiasa dalam menanamkan pemahaman agamanya itu, nukilannya Quran, sunnah, kemudian athar-athar para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an atau para salaf, sehingga tidak difahami sendiri, karena begitulah tarekah yang benar dalam beragama. Dan di sini antum lihat bahwasanya Syekh Muhammad At-Tamimi beliau tidak banyak membeberkan pemahamannya, tidak banyak membeberkan pendapat-pendapatnya. Beliau ingin menggiring kita betul-betul kepada Al-Quran dan kepada As-Sunnah agar benar-benar yaitu beragama itu adalah tegak di atas Quran dan Sunnah. Dan inilah yang dituduh oleh orang-orang itu yang membenci dakwah Tauhid, dakwah Sunnah, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah yang hakiki, yang ingin kembali kepada jalan yang betul-betul lurus, bersih dari bid'ah dan khurafat, kemudian berusaha untuk membuat lari dari dakwah beliau dengan istilah Wahabi, yaitu nisbat kepada seakan-akan ajaran dan nisbat kepada beliau, buatan beliau, ajaran yang sesat yang tidak ada dasarnya dari kitab dan sunnah. Para pemirsa, kita lihat yang pertama beliau bawakan surat Muhammad ayat yang ke-16. Surat Muhammad ayat ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minhum man yastami'u ilaika hatta idza kharaju min indika qalu lilladzina utul ilma madza qala anifan ulaika alladzina taba'a Allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum walladzina hatadau zadahum hudan wa atahum taqwaha." Di antara mereka ini, orang-orang munafik ini, man yastami'u ilaika, ada orang yang mereka mendengarkan perkataanmu, mendengarkan ku menyampaikan wahyu Al-Quran kepada yakni para sahabat. Hatta idza kharaju min indik, ketika dia telah keluar dari sisimu, qalu lilladzina utul ilma, mereka mengatakan kepada para pemilik ilmu, itu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an. Para sahabat dikatakan Allah utul ilma, orang-orang yang mereka memiliki ilmu, karena mereka orang betul-betul sangat perhatian dengan ilmu, mereka betul-betul sangat berusaha untuk memahami apa yang disampaikan Nabi SAW, sehingga mendengarkan dengan seksama, dan kalau tidak faham itu langsung tanya kepada Nabi, sehingga betul-betul para sahabat dikatakan itu wa'a'maqa ilman, ilmunya paling dalam, ini paling, ini dalam, yang paling faham tentang agama ini, karena mereka betul-betul belajar langsung dari Nabi, dan sangat menyimak, dan ketika tidak faham langsung tanya kepada Nabi. Orang-orang munafik ini ketika mereka selesai dari majelisnya Nabi, mereka bertanya kepada para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Sehingga Allah memuji para sahabat, Allah mencela orang yang seperti ini, orang mencela orang munafik yang mereka tidak perhatian ketika Nabi menyampaikan wahyu. Madza qala anifan? Apa sih? Apa sih yang tadi dikatakan Nabi itu apa sih? Ini nada pelecehan. Ini pertanyaan untuk menunjukkan ada pelecehan. Sehingga mereka ini selama di majelis itu, dia kayak telinganya itu kayak buntet, kayak telinganya itu dia itu tersumbat, kayak enggak dengar apa yang disampaikan Nabi, atau dia telinganya dengar tetapi hatinya kacau, tidak menyimak, sehingga dia tidak faham, tidak memahami apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia selama di majelis itu seakan-akan betul-betul tidak perhatian sama sekali. Sehingga jasadnya aja yang di majelis tapi hatinya, pikirannya tidak nyimak. Dan seperti ini banyak sekali, ada orang mereka seperti di, kita juga di kelas, mungkin jasadnya itu di majelis, jasadnya itu di kelas, tapi ini pikirannya dan hatinya itu ngerambiang kemana-mana, enggak karuan. Sehingga ketika selesai pelajaran, apa sih tadi pelajarannya? Apa sih? Ini karena menunjukkan tidak perhatiannya. Tidak perhatian. Beda dengan para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi orang yang sangat serius ketika Nabi menyampaikan, ya ini wahyu. Mereka betul-betul sangat, ya ini perhatian. Sehingga betul-betul jangan sampai mereka terlidor atau terlena dengan ada terlena apa yang disampaikan Nabi. Ini bedanya sahabat dengan orang munafik. Maka orang seperti ini Allah cela, orang-orang mereka tidak perhatian apa yang disampaikan Nabi itu, Ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim. Itulah orang-orang yang Allah, hatinya Allah kunci. Ini Allah segel, Allah tutup. Sehingga lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi enggak bisa dipakai untuk memahami. Karena hatinya tertutup. Jadi orang hatinya tertutup seperti ini, kayak botol yang ditutup itu, seandainya Anda curkan atau diturkan ke botol itu, walaupun sampai bergentong-gentong, sak sumur sampai habis airnya, enggak ada yang masuk. Enggak ada yang masuk. Karena memang ini botolnya kesegel. Hatinya orang yang hati yang tertutup, orang hatinya tertutup juga begitu. Antum ceramai seminggu 100 kali, enggak ada yang masuk. Karena memang hatinya buntet. Ini hatinya tidak ada, tidak bisa menerima apa yang disampaikan dari hidayah agama ini. Wattaba'u ahwa'ahum. Dan mereka itu orang yang hidupnya mengikuti hawa nafsu mereka. Sehingga mengikuti hawa nafsu itu ya kalau dalam bahasa Jawa itu sak senenge dhewe. Sak senenge dhewe. Sehingga senenge apa itu yang diikutinya. Tidak ada perhatian dengan wahyu. Sehingga definisi ittiba'ul hawa itu seperti yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu setiap sikap atau sikap yang tidak mengikuti tuntunan wahyu itu namanya adalah ittiba'ul hawa. Yang Allah katakan fa illam yastajibu lak. Seandainya mereka tidak menyambut seruanmu ya Rasulullah sallam. Seandainya mereka tidak menyambut seruanmu ya Rasulullah sallam. Fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Ketahuilah bahwa mereka itu mengikuti hawa nafsu mereka. Sehingga ketika seorang mereka tidak mengikuti wahyu, hakikatnya mereka sudah mengikuti hawa nafsu. Mau dinamai dengan apapun hawa nafsu itu, hawa nafsunya orang barat, orang Eropa, orang timur, orang Indonesia, Jawa, luar Jawa. Pokoknya setiap yang tidak mengikuti wahyu itu namanya ittiba'ul hawa. Yaitu mengekor kepada yakni hawa nafsu. Dan ini sebab mereka tertutup dari hidayah. Yang menyebabkan orang tertutup dari hidayah itu banyak sekali. Terkadang bahkan mereka sudah tahu, sudah paham. Tetapi membuat mereka kemudian menolak kebenaran itu dengan banyak sebab. Ada yang sebab karena bodoh, memang ada bodoh, betul-betul bodoh sehingga enggak tahu sama sekali tentang ajaran agama ini. Sehingga kebodohannya itu membuat dia tidak menghidupkan agama. Namanya orang bodoh. Sehingga bodoh itu kayak mayit, enggak ada gerakan untuk menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada kehidupannya. Bodoh. Sehingga Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan fala raiba anna al-jahla aslu kulli fasadin wa kullu dararin yalhaqul abdu fid dunya wa ukhra fa huwa natijah. Ketahuilah bahwa tidak diragukan lagi bahwa kebodohan itu adalah akar segala kerusakan. Dan tidak ada malapetaka yang dijumpai hamba di dunia maupun di akhirat kecuali semuanya karena sebab kebodohannya itu. Sehingga muncullah malapetaka-malapetaka yang dia dapatkan karena bodoh. Kemudian diantaranya lagi adalah ittiba'ul hawa ini. Mereka menolak kebenaran, mereka menyimpang dari kebenaran karena yaitu hawa nafsunya, karena mengekor hawa nafsunya. Enggak peduli, enggak mau tahu yaitu dengan ajaran yang hak, ajaran agama. Mereka mengikuti hawa nafsu ini mereka. Kemudian juga bisa karena kesombongan. Sombong itu bisa karena hartanya, bisa karena nasabnya, bisa karena kekuasaannya. Ini atau bisa karena ini ketampanannya, rupanya, ini semuanya sebab kesombongan. Sebab mereka ini bersikap sombong. Sebagaimana yang kita perhatikan di lapangan kehidupan, sehingga mereka menjadi angkuh, menjadi sombong, memandang orang lain rendah dan hina. Dia memandang dirinya besar dan tinggi. Ini sombong, kibir, istikbar, mustakbir. Orang merasa dirinya besar, tinggi, selibat, sehingga merendahkan orang lain. Disebabkan dia boleh jadi penguasa, pejabat, berharta, atau dia bernasab dan semisalnya. Ini kesombongan juga menjadi sebab dia menolak kebenaran, angkuh dan sombong. Kemudian hubbur ri'asah. Hubbur ri'asah saja. Itu gila jabatan, gila kepemimpinan. Ingin menjadi orang yang terdepan. Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafikin Madinah, itu asalnya hampir diangkat menjadi pemimpinnya orang Madinah. Tapi kedatangan Rasulullah SAW membuat ibaratnya sinarnya Abdullah bin Ubay bin Salul itu redup. Yang moncer adalah sinarnya Nabi. Sehingga Nabi lah yang jadi fokus perhatian. Dan ditinggalkanlah Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka terpaksa dia masuk Islam, pura-pura masuk Islam, untuk mendapatkan apa yang dia yaitu harapkan, kepemimpinan, tapi selalu membuat makar. Karena memang aslinya dia tidak ada niat untuk berislam. Dia hanya untuk menyelamatkan yang dia inginkan. Dengan cara dia mesti menampakkan keislaman karena muslimin mulai kuat, apalagi setelah perang Badar. Mesti mendapatkan kemenangan. Ini adalah sebab yang menjadikan mereka itu menolak kebenaran. Sombong karena hubur asah. Kita kembali di sini, bahwasanya orang-orang munafik, mereka orang yang tidak memiliki perhatian dengan agama ini. Sehingga tidak ada semangat belajar, tidak ada semangat memahami, karena memang mereka orang-orang yang asalnya tidak memiliki keimanan. Beda dengan mukminin. Kalau betul-betul Anda orang yang beriman, maka betul-betul mesti memiliki semangat untuk belajar agama, karena kita ini punya kewajiban untuk menghidupkan agama Allah SWT. Demikian praktisnya, sehingga kalau sampai kemudian kita tidak punya semangat belajar, tidak punya semangat memahami agama Allah Ta'ala, walaupun kita ini orang awam, tapi awamnya orang mukmin itu akan semangat ngaji, semangat belajar, semangat untuk mencari ilmu, semangat untuk mengamalkan agamanya, sehingga harus tahu, walaupun dia gak hafal dalil. Kita beramal itu yang penting itu pernah mendapatkan dalilnya walaupun seumur hidup sekali. Walaupun setelah itu kita gak pernah hafal. Tapi waktu kita mau beramal itu mesti kita pernah dengar dalilnya atau pernah mendapatkan dalilnya. Sehingga betul-betul amalan kita itu tegak di atas ilmu. Soal kemudian dia hafal atau tidak hafal itu urusan berikutnya. Tapi waktu kita mau beramal itu mesti berusaha untuk dapat dalil dan memahami dalil. Tanya benar, ini pemahamannya juga. Sehingga betul-betul amalnya itu di atas ilmu. Orang awamnya muslimin paling enggak seperti itu. Jadi dia punya semangat beramal itu, yaitu dengan dalil. Kemudian, beliau bawakan yang kedua. Ini firman Allah SWT dalam surat Al-A'raf. Yang kemudian insya Allah telah kita sampaikan juga. Ayat yang ke-179. Walaqad dharana li jahannam makatsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ayat ini sebelumnya adalah bercerita tentang ulama ahlu dunia yang melepaskan agamanya karena untuk urusan dunia, sehingga ditamsilkan Allah dengan anjing. Watlu alihim naba alladhi atainahu ayatina fangsalaka minha fa'atba'ahu syaitanu fakala minal ghabin. Sampaikan cerita atau kisah orang yang Allah berikan pada mereka itu ayat. Ini Allah berikan agama, faham agama. Tapi agama ini, ayat ini, fangsalaha minha, dia lepas, kayak melepas baju. Dia tanggalkan ayatnya, dia centelkan, kemudian wattaba'a hawahu, lalu dia mengikuti hawa nafsunya. Dia ikuti hawa nafsunya. Dia tidak ikut, dia tidak perhatikan agamanya. Dia ikuti hawa nafsunya. Kemudian, famathaluhu kamathalil kalbi. Kata Allah, perumpamanya itu kayak perumpamaan anjing. Anjing. Bagaimana anjing itu? Intah mil alaiyal has, au tatruku yal haf. kamu halo atau tidak kamu halo, dia akan melet-melet, menjulurkan lidahnya, dia hanya ikuti hawa nafsunya, dia tidak perhatian lagi dengan agamanya ke anjing, yang rakus dengan, yaitu urusan dunia. Ulama yang mereka rakus dengan urusan dunia, melepaskan agamanya karena rakus dunia, ini adalah famathalu kamathalil kalbi, perumpamannya kayak perumpamaan, ya ini anjing. Intahmil aliyal has atau tatruku yal has. Dzalika matsalul qaumil ladzina kadzabu biayatina. Itulah perumpamaan orang yang mereka merustakan ayat-ayat kami. Faqsusil qasasal allahum yatafakkarun. Ceritakan, sampaikan cerita ini kepada manusia agar mereka itu berpikir bagaimana buruknya orang mereka menolak ayat Allah, mendustakan ayat Allah, mereka tidak mengikuti ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, kalau mendustakan terang-terangan namanya kafir. Mendustakan secara batin tapi zahirnya menampakkan Islam namanya munafik. Orang munafik masuk dalam kelompok ini. Yang sangat buruk tamsil seperti ini tentunya kata Allah, sa'a matsalanil qaumil ladzina kadzabu biayatina. Sa'a matsalanil qaumul ladzina kadzabu biayatina. Sangat jeleklah perumpamaan kaum yang mereka itu diumpamakan Allah dengan perumpamaan anjing tersebut. Dan mereka itu wakanu angkusahum yatlimun. Dan mereka itu terhadirnya mendzalimin. Zalimi diri sendiri. Hakikat orang yang zalim, di antara zalim adalah mereka, orang yang mereka menyeret dirinya kepada ancaman-ancaman azab, itu adalah zalim. Sehingga zalim itu adalah zalim kepada diri sendiri, ada zalim kepada orang lain, ada zalim kepada Allah Ta'ala, zalim kepada diri namanya, bentuknya maksiat-maksiat. Zalim kepada orang lain itu menahan haknya orang lain, merampas haknya orang lain. Zalim kepada Allah itu dalam bentuk menyekutukan kepada Allah, kafir atau musyrik. Dia kafir atau musyrik, dua-duanya adalah bentuk kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa man jahada fa inna ma yujaitu li nafsihi. Barang siapa yang dia berjihad, dia contoh may yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fa ulaika hum al-khasirun. Tapi kalau orang itu sesat, yang rugi mereka sendiri. Lalu Allah jelaskan, wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal insi wal jinni. Minal jinni wal insi. Sungguh Allah telah penuhi jahannam itu dari kalangan jin dan manusia. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Allah penuhi jahanam itu dengan jin dan manusia. Jin dan manusia dua makhluk yang Allah bebani syariat. Wa makhlaqtul jinna wal insa illa liyabudun. Sehingga ada jin yang saleh, ada jin yang taleh, ada manusia juga yang saleh dan taleh. Ada manusia yang saleh yang baik, ada manusia yang rusak, ada jin juga begitu. Banyak jin dan manusia maksiat, maka tempat mereka jahanam. Sifat yang disifatkan Allah tentang mereka ini, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati, tapi enggak bisa dipakai untuk memahami, karena buntet. Hatinya itu betul-betul tertutup. Qulubuna ghulf, hati kami tersegel, sehingga enggak bisa masuk hidayah kepada dia. Bayangkan, orang munafik, ibaratnya itu di tempat gerojokan wahyu, di tempat gerojokan hidayah. Bagaimana di pusarnya hidayah, karena bersama dengan Nabi dan para sahabat. Tapi ternyata belas hidayah itu enggak ada yang nyantol di dalam hati mereka. Orang yang mereka tinggal di pusat ilmu, tapi sama sekali enggak memanfaatkan apapun ilmu yang ada di situ. Ini adalah betapa sangat malnya hidayah. Orang-orang yang mereka berada di pusat ilmu dan mereka tidak mendapatkan ilmu atau tidak mendapatkan hidayah. Orang munafik bersama dengan Nabi, bersama dengan para sahabat. Tapi mereka sama sekali tidak mendapatkan yaitu bagian hidayah kebaikan apapun. Karena rusaknya yaitu hati mereka. Mereka itu punya hati tapi enggak bisa untuk memahami. Layak kilun, layak fukahun, layak tafakkarun. Mereka ini tidak punya akal, tidak berakal, tidak faham, tidak yaitu berilmu. Kemudian mereka ini tidak faham, enggak punya akal, enggak faham, enggak punya hati. Sehingga betul-betul enggak usah faham agama Allah Ta'ala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi matanya itu kayak mata buta, enggak tahu membedakan segala-galanya. La ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Yang buta itu bukan mata kepalanya, yang buta itu mata hatinya. Yang buta itu mata hatinya. Sehingga walaupun mata kepalanya itu mentolo, kata orang, itu melolok, dia melihat segala macam, tapi sama sekali enggak menggerakkan menuju hidayah. Ayat Allah itu bentuknya ada ayat kauniyah, ada ayat matluah. Ayat kauniyah itu yang dibentangkan di alam semesta, termasuk diantaranya adalah ya semua makhluk ciptaan Allah ini, dan juga bencana-bencana yang muncul. Bencana-bencana yang ada itu. Tapi Allah sebutkan dengan sebab kekafirannya itu, hati yang sudah tersegel itu, walau yara kulla ayatin la yu'minu biha. Seandainya mereka melihat totalitas semua ayat Allah Ta'ala, oh itu tidak akan, yaitu tidak akan menjadikan dia beriman. Walaupun semua ayat Allah dia lihat, enggak ada alasan untuk dia kafir, itu enggak ada, tapi tertutupnya hati mereka menjadikan mereka tidak ini beriman. Yang buta mata hatinya, bukan mata kepalanya. Kalau orang buta mata kepalanya masih banyak yang menjadi ulama. Saya bin Bas buta. Saya Ibrahim yang sekarang Mufti Saudi juga buta. Banyak orang yang buta yang mereka itu ini tertuntun berjalan di atas jalan hidayah, bahkan menjadi ulama. Bukan sekedar orang awam, ulama punya ini utamaan. Ini buta matanya. Tapi kalau buta hatinya, itu sama sekali enggak bisa menerima agama ini. Apalagi minta maaf kalau sudah buta matanya, buta hatinya lagi, sehingga betul-betul sudah amblek, seamblek-ambleknya. Dunia enggak bisa melek, enggak bisa lihat. Kemudian juga agama enggak bisa melek juga, enggak bisa lihat. Sehingga betul-betul seperti ini, kayak orang yang kere, sudah begitu, dia punya cita-cita yang buruk, sehingga sudah dunianya maut-maut enggak karuan, dia cita-citanya pun cita-cita yang buruk. Ini adalah betul-betul sangat mengenaskan yang seperti ini. Ulaika kal an'am. Mereka ini seperti binatang. Binatang itu enggak faham. Mbok kamu bacakan Quran 30 juz, sak tafsirnya diterangkan ceramah di depan kerbau. Ya ini kerbau ini enggak akan bisa paham tentang apa yang kamu ceramahkan itu. Kerbau, binatang. Orang-orang yang tidak mau faham agama ditamsilkan oleh Allah buruknya seperti itu. Ulaika umul ghafilun, dan orang mereka tidak faham agama itu, gaya hidupnya adalah ghafil. Orang-orang yang lalai, enggak ingat kepada Allah, enggak ingat akhirat, enggak ingat mati, sehingga dunia itu betul-betul sangat menguasai dia. Dia taunya hidup jadi dunia sekarang ini, mati ya bubar-bubar, berarti enggak ada kelanjutannya lagi. Sehingga mereka dibutakan matanya dengan dunia yang ada tersebut. Ini adalah tentu tafsir yang sangat buruk yang mereka, yang Allah tafsirkan tentang yang mereka ini. Sekarang dalil berikutnya yang beliau bawakan. An Asma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Asma bahwa Rasulullah sallam bersabda, innakum tuftanuna fi kuburikum aw qariban min fitnatid dajjal hatta yu'ta ahadukum fayuqal huwa Muhammadun Rasulullah ja'ana bil bayyinat wal huda fa ajabna wa amanna wattaba'na fayuqalu ini nam salihan faqad alamana innaka lamu'minun laqad alimna annaka lamu'minun wa mal munafiq wal murtab fa yaqul la adri sami'tu an-nas yaqulun syai'an fa qultuhu. Hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana Nabi bersabda, innakum tuftaruna fi kuburikum, kalian akan difitnah di kubur-kubur kalian. Sehingga ada dunia, selesai dunia kita masuk ke alam barzakh. Alam barzakh itu adalah alam penantian untuk menunggu sampai nanti kita dibangkitkan dari alam barzah, masuk ke alam akhirat yang kekal. Yang mana Allah katakan, orang-orang yang mereka di dunia itu lalai mempersiapkan dirinya, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Ketika kematian mendatangi salah seorang di antara mereka, mereka mengatakan, ya Rabb, kembalikan umur kehidupanku. La'ali a'malu salihan fima taraktu, semoga aku beramal apa yang dulu aku tidak lakukan. Pengin kembali ke dunia biar bisa beramal apa yang waktu di hidupnya tidak dia lakukan. Ini menunjukkan betul-betul waktu ini sangat berharga. Orang kalau sudah kehabisan waktu sedangkan dia belum punya persiapan amal, maka satu-satu yang diminta adalah dikembalikan ke dunia agar bisa beramal apa yang dulu tidak dia lakukan. Tapi kata Allah, angan-angan dia untuk kembali ke dunia itu, kala sesekali sama sekali tidak. Kala ini wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Innaha kalimatun qailuha wa min waraihim barzakhun ila yub'atsun. Tidak bisa. Apa yang dia ucapkan itu semata-mata ucapan lisannya. Di belakang mereka ada alam barzah, tinggal mereka merasakan sampai nanti hari dia dibangkitkan Allah Ta'ala. Di alam barzah itu ada namanya fitnah kubur dan ada azab atau nikmat kubur. Fitnah kubur yaitu pertanyaan dua malaikat, su'alu malakain, pertanyaan dua malaikat, man robuk, wa madinuk, wa manabiyuk. Orang yang beriman, ketika didatangkan Rasulullah SAW itu, dia mengatakan, wa Muhammad Rasulullah, dia adalah Muhammad Rasulullah SAW. Tahu. Karena memang, selama hidupnya, dia mengikuti sunnah Nabi. Dia betul-betul menjadikan, telah bersyahadat tentang Nabi, mengikuti sunnah Nabinya, menghidupkannya, sehingga ketika dihadirkan itu, persaksian yang jujur di dunia, maka dia pun mengenal, oh ini adalah Muhammad Rasulullah. Ja'ana bil bayyinati wal huda. Yang Muhammad Rasulullah SAW itu datang dengan al-bayyinat, dengan petunjuk-petunjuk, dengan penjelasan-penjelasan agama, wal huda dengan petunjuk. Maka itu fajabna wa amanna wa taba'na. Kami pun menyambut, kami pun beriman, kami pun itiba' mengikuti. Ini orang mukmin. Orang mukmin itu dia mendengar, kemudian memahami, kemudian dia mengimani, dia pun mengikuti. Ini adalah sikap orang mukmin. Kalau dia sedang dibacakan Quran, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imanan. Imannya ketika dibacakan ayat Quran itu bertambah. Karena nyimak. Dan karena semakin memberikan kefahaman tentang ini keimanan. Beda dengan orang munafik yang mereka buntet, mereka enggak paham tentang apa yang Allah yang dibacakan kepada mereka di ayat Allah SWT. Kemudian kalau mereka diseru, maka mereka pun segera kemudian memenuhinya. Yang Allah katakan sifat mu'minin, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wal rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang yang beriman, sambutlah suruhan Allah dan Rasul-Nya ketika keduanya menyuruh kalian. Dan tidak ada ucapan seorang mukmin ketika disuruh Allah dan Rasul-Nya kecuali samina wa ta'ana. Makanya tidak ada ucapan seorang mukmin ketika Allah dan Rasul-Nya menyeru kepada mereka kecuali samina wa ta'ana. Ini sikap seorang mukmin. Dan dia pun dengan mengungkapkan kejujuran ini, rabbana inana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya Allah, aku mendengar ada seorang penyeru yang menyuruh agar kami beriman kepada ini engkau Rabb kami, maka kami pun beriman. Ini orang mukmin, sehingga mendengar, mengimani, menyambut, dia mengikuti, ini sikap seorang mukmin. Maka ketika di kuburan dihadirkan Rasulullah SAW, maka dia pun kenal, oh ini ada Rasulullah, datang kepada kami bayinat dan petunjuk, kami menjawabnya, kami mengimaninya, kami mengikutinya. Maka dikatakan, tidurlah dengan nyaman. Kemudian dikatakan, faqad alimna annaka la mu'minun. Kami telah mengetahui Anda adalah seorang mukmin. Wa amal munafik wal murtab. Adapun orang-orang yang munafik dan orang-orang yang ragu. Orang-orang yang munafik dan orang-orang yang ragu. Fayaqul, dia mengatakan, la adri. Ketika dihadirkan Rasulullah SAW, dia mengatakan, la adri, aku enggak tahu. Padahal waktu di dunia itu, orang munafik ini di zaman Nabi, melihat Nabi bersadat, melihat Nabi sholat bersama Nabi, bahkan berjihad bersama Nabi. Kok sampai ketika di alam barzahnya dihadirkan Nabi? Karena memang dia hatinya itu yang mati. Dia hanya kenal secara jasad, tapi hatinya tidak ada kehidupan, tidak mengikuti apa yang diajarkan Nabi. Tidak mengimaninya, tidak mengikutinya dengan tulus. Adapun tampilan zahir hanya untuk tipuan kepada ini kaum muslimin. Untuk menipu kaum muslimin. Sehingga dia pun katakan, la adri. Nasibnya di akhirat pun juga begitu. Orang-orang munafik itu, di dunianya, itu bercampur dengan kaum mukminin, bercampur dengan mukminin. Tapi campurnya campur fisik, adapun campur apalah hatu hatinya berpisah. Orang munafik dan orang mukmin betul-betul jujur dalam mengimani Allah dan Rasulnya. Nasibnya akhirat pun juga begitu, nanti dikatakan Allah, ini yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aidihim wa bi aymanihim. Dan ketika Anda lihat orang-orang mukmin, mereka berjalan dalam keadaan cahaya itu di kanan mereka dan di depan mereka, sehingga dan mereka pun dikatakan busyrakumun tajri min tahtil anhar. Dan kabar gembira buat Anda adalah surga yang mengalir bawahnya sungai-sungai yang kalian kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan sangat besar. Beda dengan munafik. Orang munafik pula dikatakan Allah, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu duruna naqtabis min nurikum. Hari ketika orang munafik akan mengatakan kepada orang-orang mukmin, tunggulah kami para mukmin, tunggulah kami agar kami bisa manfaatkan cahayamu. Orang munafik ini tadinya diberikan cahaya oleh Allah Ta'ala sebagaimana orang mukmin. Tapi lalu Allah padamkan cahaya itu sehingga mereka dalam kegelapan. Sebagaimana di dunia, dia asalnya dengan ucapan imannya itu dia percaya, tapi dia matikan dengan kekafirannya sehingga dia menjadi orang munafik. Maka di akhirat pun dimatikan pula cahaya itu. Maka dia seru orang mukmin, wahai orang mukmin, tunggu kami agar kami bisa manfaatkan cahayamu. Maka kata orang mukmin, qilarju waraakum fatamsu nura. Silakan kalian mundur ke belakang, carilah cahaya kalian sendiri. Faduriba bainahum bisurin laubab. Maka setelah dia mundur, dia dipisahkan oleh Allah antara orang munafik dengan orang mukmin dengan sebuah tembok. Yang tembok ini ada pintunya. Babun min kibalihi babun min batinhi rahmah wa min dairihi min kibalil adab. Pintu yang di dalamnya rahmat untuk orang mukmin dan di luarnya merupakan azab bagi orang munafik. Orang munafik ini yunadunahum, dari balik tembok menyuruh orang mukmin. Apa seruannya itu? Ini alam nakum ma'akum, wahai orang-orang mukmin, bukankah kami dulu bersama dengan kalian? Bala, katanya. Betul. Orang munafik, kalian dulu bersama dengan kami, tapi jasadnya aja. Jasadnya aja. Betul. Bala. Walakinakum fatantum anfusakum watarabastum wartabtum wagharatkumul amani hatta ja'a amrullah wa gharraqum bilail ghurur. Betul, kami dulu bersama dengan kalian. Kalian dulu bersama dengan kami. Tapi, kalian selalu terfitnah, maghrur dengan dunia. Tertipu dengan syahwat. Tertipu dengan syubhat. Kemudian, kalian selalu menunggu-nunggu saat kehancuran kami. Kalian selalu ragu dengan ajaran ini, enggak ada kemantapannya. Kemudian, kalian dibuai dengan angan-angan kosong. Sampai datangnya kematian, kalian tetap dalam keadaan tertipu oleh syaitan, maka ini orang-orang mukmin pun berlepas diri dari orang-orang munafik. Begitu akan orang munafik. Hari itu adalah hari yang sudah tidak lagi, yaitu tebusan-tebusan. Fal yawma la yu'khadhu minkum fidyatun wala minal ladzina kafaru. Wahai orang munafik, hari ini enggak ada tebusan-tebusan lagi dari kalian maupun dari orang kafir. Walaupun Anda siapkan emas sebesar bumi, walaupun Anda siapkan harta beribu-ribu triliun atau bertriliun-triliun-triliun, maka tetap semuanya tidak ada gunanya lagi untuk menembus saat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah apa yang Allah sebutkan orang-orang munafik. Maka dia katakan, la adri, aku enggak tahu. Sama itu nas yakulun. Aku mendengar manusia mengatakan syai'an, sesuatu, fakultu aku pun ikut katakan. Ini adalah kondisi orang munafik. Sehingga tidak memahami hakikat ajaran Islam, zahiran wa batinan. Ini menyebabkan dia terhalang di alam barzah untuk mengenal Rasulullah SAW, tidak bisa menjawab pertanyaan man rabbuk, wa madinuk, wa man nabiyuk. Kemudian, dalam sebuah hadis, ini hadis Al-Barra, dalam hadis yang sahih juga, dikatakan, innal mu'mina yakulu huwa Rasulullah SAW, fayakulani wama allamaka awama ilmuka, fayakul qara'tu kitaballahi fa'amantu bihi wa sadaqtu. Orang mukmin dia akan mengatakan, Rasulullah, dia adalah Rasulullah SAW. Dia tahu. Karena waktu di dunia itu dia memang mempelajari, mengimani, mengamalkan. Fayaqulan, maka dua malaikat mengatakan, wa ma ilmuka, apa ilmumu? Ilmu Anda apa? Maka kata dia, qara'tu kitab Allah, aku membaca kitab Allah, fa'amantu, aku imani, fa'amantu bi wa sadaqtu, aku imani dan aku benarkan. Ini kitab Allah, ini tersebut. Bab ini adalah bab yang menjelaskan kepada kita, itu kalau sampai Anda termasuk orang yang tidak faham tentang Quran, tidak faham tentang agama Allah, tentu pemahaman bertingkat-tingkat, tapi yang dimaksudkan adalah punya perhatian untuk faham tentang agama, sehingga apa yang mesti kita lakukan sebagai hamba Allah itu tahu. Kalau Anda tidak faham dan tidak punya kerentek untuk faham, sehingga tidak mau belajar, tidak mau tanya, tidak mau baca, tidak mau dengar, maka dikhawatirkan ini akan menjadi karakter orang-orang munafik. Jangan sampai Anda masuk dalam kelompok orang-orang munafik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, membukakan hati kita untuk senantiasa memiliki semangat belajar agama dan selalu kembali kepada agama, karena hidup kita tanpa agama itu kayak bangkai, kayak binatang. Kita hanya nunggu waktu untuk dilimpar ke dalam jahanam, walaupun Anda jenderal, walaupun Anda konglomerat, walaupun Anda presiden, walaupun Anda penguasa, walaupun Anda orang hebat kayak apa. Kalau hanya Anda tidak punya agama, hanya nunggu waktu sebentar untuk dilimpar ke jahanam. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.